Waktu telah terlewati, denganku diri lupakan ilahi. Tersadarku ya Allah, Engkau yang sejati, denganmu tenanglah hati. Ku bersimpuh padamu, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Khalik, ya Ahad, ya Somad, ya Sami', ya Hadi, bimbing hati ini. Ya Raqib, ya Hasib, ya Alim, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ampuni kami ya Ghafur. Jaga hati.